فقال الشاريه رحمه الله تعالى هذا هو التوحيد الألوهية لا إله أي لا معبود بحق bukannya matan itu bukan hah dibaca dulu matan ini dong baca dulu kali ya iyalah قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا إله غيره ثم قال الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى هذا هو التوحيد الألوهية boleh orang mati pakai رحمه الله mana pak orang masih hidup boleh kenapa mesti diganti هذا هو التوحيد الألوهية لا إله أي لا معبود بحق غيره أما إذا قلت لا معبود إلا هو أو لا معبود سواه فهذا باطل لأن المعبودات كثيرة من كثيرة من دون الله من دون الله عز وجل فإذا قلت لا معبود إلا الله فقد جعلت كل المعبودات هي الله يا الله ah hianya domir pasal yeah. Ya Allah dapat jalalannya maf'ul sani ya terus wa hadha madhhabu ahli wahdatil wujudi fa idza kana qailun dalika ya qailu dalik mudaf fa idza kana qailu dalika ya'taqidu hadha fa huwa min ashabi ahli wahdatil wujudi وأما إن كان لا يعتقد هذا إنما يقوله تقليدا أو سمعه من أحد فهذا غلط ويجب عليه تصحيح ذلك وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول ولا معبود غيرك والله معبود بحق وما سواه فإنه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya. Wala ilaha ghairuh kata Imam At-Tahawi. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan ini adalah tauhid uluhiyah. La ilaha maksudnya adalah la ma'budah bihaqqin ghairuh, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Amma idza qulta ya selain Allah ya amma idza qulta la ma'buda illahu adapun kalau Anda katakan tidak ada sembahan kecuali Dia, tidak ada Tuhan kecuali Dia ya aula ma'buda siwa tidak ada sembahan Tuhan selainnya fa hadza batilun ini batil li annal ma'budati katsiratun karena yang namanya sesembahan itu banyak ya min dunillahi azza wajal selain Allah ya Allah taala tetapkan fa ma aghnat anhum alihatuhum allati ya buduna min dunillahi min syai. Maka enggak bermanfaat sedikit pun. Ya, alihatuhum, sembahan-sembahan mereka, tuhan-tuhan mereka yang enggak bermanfaat sedikit pun yang mereka sembah selain Allah. Artinya Allah tetapkan ada yang disembah selain Allah namun sembahannya batil. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Fa idza qulta la ma'budu illallah faqad ja'alta kullal ma'budati hiya Allah. Kalau Anda katakan tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya kan ada tuh Tuhan yang disembah tapi batil. Berarti ini lazimul qaulnya. Berarti Anda menjadikan semua sesembahan ya, itu berarti Allah. Karena Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan tentu harus telusuri. Kata para ulama, keyakinan ini diambil dari wahdatul wujud. Wahdatul wujud meyakini semua ini adalah Allah, jelmaan Allah. Jelmaan Allah. Hashim Ar-Razi mengatakan kalau orang Nasrani nyembah Isa, ya, nyembah Isa karena melihat, ya Allah, aku melihat Engkau ya Allah pada sosok Isa, selamat dia kata Hashim Ar-Razi. Ya. Selamat dia mubtadi dhal. Ya, masih ingat enggak videonya itu? Ya, selamat dia katanya. Muwahhid lagi dibilang. Dibilang muwahhid, la ilaha illallah. Ya. Padahal si Nasrani tadi sama kayak dia statusnya, sama kayak si Ar-Razi. Ya. Si Nasrani tadi menyembah Isa, si Ar-Razi tidak menganggap kufur penyembah Isa, sama itu, bareng-bareng. Ya. Hadahullah. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa hadza madzhabu ahli wahdatul wujud. Ini pendapatnya ya, kaum wahdatul wujud yang mereka menganggap semua adalah jelmaan Allah. Di mana-mana ada Allah. Ya. Allah ada di mana-mana, ini pendapat kaum wahdatul wujud, bukan pendapat kaum Asy'ari. Kalau kaum Asy'ari tidak mengatakan Allah ada di mana-mana, justru mereka mengatakan Allah itu la fawqal alam wala tahtal alam. Allah tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak kharijul alam, dakhil alam, di luar alam, di dalam alam, kayak gitu Asy'ari. Tahu Allah di mana? Ya, kata mereka, Allah disucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Karena Allah enggak diliputi oleh tempat, kata mereka. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, fa idza kana qa'ilu dzalik ya'taqidu hadza. Kalau dia mengucapkan hal itu karena meyakini hal ini, kayak si Hasyim Ar-Razi, memang dia belajar filsafat ini, fahuwa min ashabi ahli wahdatil wujud. Ya, maka dia adalah salah satu pengikut wahdatil wujud. Ya, dia kan ngajarin murid-murid itu. Orang Nasrani kalau nyembah Isa karena melihat Isa, kafir dia, enggak selamat. Mereka orang Nasrani nyembah Isa karena melihat Allah, selamat dia, muwahhid, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Nah, nanti ada orang yang nyembah Siddhartha Gautama. Kenapa ditanya? Lima ada tak bodoh? Lianni arallaha. Nah, karena saya melihat Allah. Siddhartha Gautama. Kata mereka, ini wahdatul wujud. Ya. Dan dia meyakini ini iman yang paling tinggi. Sudah super hakikat ma'rifat. Nah, antabudallaha ka'annaka tarahu. Gitu. Kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Oh, saya melihat Allah. Saya melihat Allah. Tahibarakallah fikum. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mentafsirkan hadis ini, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, melihat Allah adalah sifat Allah, bukan melihat zat Allah. Zat Allah enggak mungkin dilihat nanti di akhirat. Ya. Lantaroni, kata Allah pada Musa, engkau tidak akan melihatku nanti di akhirat. Ya. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baru nanti di akhirat wajah-wajah pada hari itu bergembira melihat mereka apa namanya? Bercahaya, melihat wajah mereka ketika wajah mereka bercahaya. Inna rabbakum yanzil apa? Innakum satarawna rabbakum ya, kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fiha, kata Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat roh kalian ya, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian enggak akan desek-desekan. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Ya, itulah salah satu tafsir dari ziyadah, yaitu ru'yatul. Adapun di dunia enggak bisa. Ya, Nabi SAW Isra Mi'raj ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? La, ra'aitu nur, aku melihat cahaya aja, enggak melihat Rabb, enggak melihat Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah terkait hadis anta'budullaha ka'annaka tarah, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat sifat. Ya, sifat Allah yaitu dia tahu Allah ya, mengawasi dia, melihatnya, mendengarnya, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang bersama dengan Allah ma'iyah khasah. Ya, yang Allah bersama dia dengan ma'iyah khasah. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Ya, dan seterusnya. Mana lagi tadi? Wa amma in kana la ya'taqidu hadza. Adapun kalau dia enggak meyakini hal tadi, wa inna ma yaquluhu taqlidan, karena dia mengucapkannya ya, karena taklid aja. Au sami'ahu min ahadin, atau dia dengar ada orang lain. Ya, misalnya dia dengar Hasyim Ar-Razi yang sesat menyesatkan itu mengatakan demikian, fahada ghalatun, maka ini salah, yajibu alaihi tashihu dzalik, wajib bagi dia untuk mengoreksi hal ini. Ya. Nah, kalau dia ya udah dikasih tahu masih ngeyel, ah udah berarti dia emang udah berkeyakinan seperti itu. Iya dan billah. Ya. Kemudian lagi kata Syekh, ya ba'dun nas, sebagian orang yastaftihu bihadza fi sholati fa yaqulu ma'buda ghairuka. Sebagian orang di dalam sholat memulai membuka sholatnya dengan bacaan ini, di mana dia membaca ya la ma'buda ghairuka, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, ada lagi yang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini semua enggak ada keterangannya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? wala ma wallahu ma'budun bihaq, padahal Allah lah yang berhak diibadahi. Ya. Wa ma siwahu, dan selain Allah, fa innahu ma'budun batilun. Ya, peribadatan yang batil. Ya, fa yaqul wala ma'buda ghairuk wallahu ma'budun bihaq. Wa ma siwahu fa innahu ma'budun batilun. Ya. Maka dia harus mengucapkan, ya, tidak ada sembahan selain Allah, Allah lah yang disembah dengan hak, dan sembahan selain Allah dia ada sembahan yang batil. Dan inilah terwujud makna la ilaha illallah, yaitu nafyu isbat. Penetapan ibadah diberikan hanya pada Allah, dan ya, penafian ibadah diberikan kepada selain Allah. Kalau sekedar tiada Tuhan selain Allah, enggak ada pengingkaran. Artinya ada orang nyembah Siddhartha Gautama, ya, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah setan-setan, nyembah Yesus Kristus, enggak diingkari. Yang penting dia yakini tidak ada Tuhan selain Allah. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi kedua, kayak wahdatul wujud, berarti dia meyakini semua sembahan selain Allah yang disembah orang-orang kafir itu Allah. Ngerti gak sih ini? Ini batilnya. Ya, pemahaman tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ya, di buku-buku Asy'ari, di buku-buku fikih yang mereka Asy'ari menegaskan makna la ilallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. La ma'budu bihaqqin. Namun karena mereka taklid kepada seorang ya, Syekh Asy'ari yang bernama As-Sanusi. As-Sanusi inilah yang mengatakan la ilallah, la ma'budu ghairuk. As-Sanusi juga taklid kepada Fakhrur Razi. Fakhrur Razi ini juga yang mengatakan la ilallah, la khaliqa, la raziqa, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki ya kecuali Allah. Dilarikan ke makna rububiyah semua. Musyrikin Quraisy sudah tahu itu. Ya, Allah yang mencipta, mengatur semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Allahul musta'an. Dzalika biannallahu al-haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwa al-aliyyu al-kabir. Yang dibikin Allah yang maha hak. Ya, dan Allah, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil, dan Allah al-alim maha tinggi lagi maha besar. Ya, kemudian baca perkataan ya, At-Tahawi dan syarahnya langsung dibaca di sini. Ya. Fadal dibaca. Ya, Nabil. Tsumma qala mu'allif rahimahullah, qadimun bila ibtida'in, da'imun bila intiha'in. Baik. Qadimun bila tidak. Bila tidakin. Ya, Allah maha terdahulu tanpa ada ibtida', tanpa ada permulaan. Da'imun bila intiha'in. Allah maha da'im abadi tanpa ada intiha', tanpa ada berakhir, tanpa ada kesudahan. Ya, fadal baca. ثم قال شاري رحمه الله كما دل عليه قوله تعالى والأول والآخر وقوله عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لكن كلمة قديم لا تطلق على الله عز وجل إلى من باب الخبر أما من جهة التسمية فليس من أسمائه القديم وإنما من أسمائه القديم وإنما من أسمائه الأول والأول ليس مثل القديم ليس مثل القديم mudah pun nilai yang khobar itu misalnya lian al-qadima qad yakunu qablahu syai'un amma al-awwalu falaysa qablahu syai'un qala alaihi salatu wassalam antal awwalu falaysa qablaka syai'un lakinnal mu'allifa rahimahullahu ihtata faqala qadimun bila ibtida'in amma law qala qadimun wa sakata fa hadha laysa bi sahihin fil ma'na. Naam. Ya. Baik. Qadimun bila ibtida'in. Allah maha terdahulu tanpa ada ibtida', awal, permulaan. Da'imun, Allah maha abadi bila intiha'in, tanpa ada akhir. Tanpa ada kesudahan. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ya, ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Ya, Allah al-awal, al-akhir. Allah punya sifat azali dan punya sifat abadi. Azali, azali la bidayata lahu, tidak ada awal, tidak ada permulaan. Ya, itu azali. Ya, abadi la nihayata lahu, enggak ada akhir. Ya, enggak ada akhir. Baik, wa qawluhu, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, antal awwalu, engkaulah ya Allah yang maha awal. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhir, engkaulah yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Naam, barakallahu fiik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, lakin kalimatu qadim, namun kalimat qadimun, ya, bila betidain qadimun, yang maha dahulu, itulah tutlahu. Ya, tidak boleh disandangkan Allah kepada Allah ila min babil khabar, kecuali ya sebagai bentuk pengabaran aja. Ya, sebagai bentuk pengabaran. Min babil khabar itu boleh. Ausa, babul khabar ausa. Ya, min bab isbatis sifat. Ya, bab mem, ya, bab pengabaran itu lebih luas ya daripada bab penetapan sifat. Kalau penetapan sifat apalagi dan juga nama itu mesti berdasarkan ya dalil Quran Sunnah ijma. Kalau si kalau babul khabar enggak. Ya, misal begini. Allah yang maha menyembuhkan ya diriku ketika aku sakit. Ada enggak nama Allah gitu? Yang ada kan cuman Asy-Syafi ya. Ya, Allah yang maha menyembuhkan diriku. Ada enggak? Allah yang maha menyembuhkan kaum muslimin. Allah yang memudahkan urusan kaum muslimin. Ada enggak nama Allah kayak gitu? Ada enggak? Nah, itu mim babil khabar aja boleh. Paham enggak di sini? Ah. Baik, barakallahu fiik. Allah lah yang menyulitkan urusan para penjahat. Nah, ada enggak? Ya, keterangan dalil terkait itu. Enggak ada, tapi ini mim babil khabar ausa. Lebih lapang, lebih dibolehkan. Baik. Ya, amma min jihati tasmiyah, adapun dari sisi penamaan, falaisa min asma'i. Al-Qadim bukan dari nama Allah. Al-Qadim ya, yang maha permulaan, innama min asma'ihi al-awwal. Kalau yang di antara nama Allah adalah al-awwal. Wal awwal wal akhir, begitu baru. Ya, laisa mislal qadim, sedangkan yang awal tidak seperti qadim. Li'anna al-qadim qad yakunu qablahu syai', karena yang namanya permulaan bisa jadi sebelum dia ada sesuatu. Ya. Amal awal adapun awal falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun yang sebelumnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, falaisa qablaka syai'un, gitu. Ya. Lakinnal mu'allifa, namun mu'allif rahimahullah taala, yaitu al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, ya, beliau berhati-hati di sini. Ya, ihtata. Beliau berhati-hati, faqala qadimun bila ibtida'in, maha terdahulu ya, tanpa ada permulaan. Amma law qala qadimun wa sakata, adapun kalau beliau mengatakan qadimun kemudian beliau diam, fa hadza laisa bisahihin fil ma'na. Ini secara makna enggak benar. Ya, mesti ada bila ibtida'in. Nah, itu baru benar. Ini seakan-akan semakna dengan ya apa namanya antal awal laisa qablaka syai', walaupun makna awal dengan qadim beda. Karena kalau makna awal ya, yang ditafsirkan oleh Nabi laisa qablaka syai', kalau qadim ada sesuatu yang lain. Ya, ini talibun qadimun, emangnya dia pertama loh talib di sekolah itu? Ya, jaa talibun qadimun, emangnya ada dia? Ada di situ. Ya, enggak ada yang lain gitu. La yusajjil ahadun, enggak ada seorang pun yang daftar kecuali dia. Ketika kita katakan ha hada talibun qadimun, enggak ada sesuatu apapun yang pelajar di dunia ini yang daftar sekolah kecuali dia. Enggak ada yang memahami. Nah, itu kalau makna qadim, berarti kalau makna qadim sebelum dia sudah ada alumni banyak. Sudah ada yang daftar. Ngerti enggak sini? Ah, barakallahu fik. Kalau Allah wujud kidambako. Nanti ada, sabar dulu. Nanti ya. Ada ini. Ya, kidam juga itu sama kan dari makna qadim. Ah, itu keliru. Sebaiknya apa? Diganti jadi al-awwal. Nah, bakoknya nanti juga ada. Ya, itu pada pembahasan layab ni wala yabid. Nah, itu sabar itu. Atan berikutnya. Hai, mana lagi tadi? Hah? Wala yafna wala yabidu, dan Allah tidak fana dan tidak punah. Ya, yafna wala yabidu, tidak fana dan tidak punah. Fadhal dibaca di sini. Ya. Apa si ini Mujahid. Qala syarih rahmat ta'ala al-fana'u wal-baidu bima'na wahidin. Nah, al-fana' wal-baid maknanya satu. Fana' dan berakhir maknanya satu. Terus fallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bil-hayatil baqiyati al-da'imati. Nah, Allah disifati sebagai yang maha hidup, kekal dan abadi selama-lamanya. Terus lanjut. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Nah, bertawakal engkau pada Allah yang maha hidup, yang dia tidak mati. Terus fallahu la ya'ti 'alaihi al-fana'a. Fana'u fa'il dari ya'ti. Dan Allah tidak akan Allah tidak akan didatangi sifat fana. Allah tidak akan bersifat dengan sifat fana. Ya, fana udah jadi bahasa kita ya. Dunia ini fana. Ya, terus qala subhanahu wa ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Allah berfirman segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Terus wa qala subhanahu wa ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu pasti akan fan, fana. Ya, fanin isim fa'il. Ya, wa yabqa dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbik, wajah Rabbmu al jalil. Ya, yang agung, wal ikram, yang mulia, yang memiliki ya, zul jalil, keagungan, kemuliaan. Terus lanjut. Falahul baqa'u subhanahu wa ta'ala wal khalqu yamutuna thumma yub'atsuna. Nah, maka Allah yang yabqa. Falahul baqa'. Allah yang memiliki sifat baqa', sifat abadi. Sedangkan makhluk mereka akan mati kemudian ya mutun akan dibangkitkan. Terus lanjut. Wa kanu fil awwali adaman tsumma khalaqahumullahu tsumma yamutuna tsumma yub'atsuna yub'atsuhumullahu jal azza wa jalla. Dahulu mereka fil awal dahulu enggak ada. Hal ata'al insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura, enggak pernah disebut-sebut. Tsumma khalaqahumullahu, kemudian Allah ciptakan mereka. Tsumma yamutun, kemudian mereka mati. Summa yaba'atsahumullahu, kemudian Allah bangkitkan mereka. Terus fallahu subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayatun wa laisa lahu nihayatun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bidayah, ya, permulaan, awal, start, dan Allah tidak memiliki nihayah, akhir, kesudahan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu alaihi wa sallam.